Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian tentang fikih zakat, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lengkapi dengan membahas beberapa orang yang berhak mendapatkan zakat. Kita sudah membahas 4 orang yang telah mendapatkan zakat, yang mereka mendapatkan zakat dengan status kepemilikan, yaitu fakir, miskin, mu'allaf, dan amil. Berikutnya kita akan membahas orang yang mendapatkan zakat dengan status penggunaan zakat itu sesuai dengan kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Untuk ar-riqab, kemudian gharimin, untuk fi sabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya kita akan melihat siapakah yang dimaksud dengan al-gharimun, siapakah yang dimaksud dengan ar-riqab. Untuk ar-riqab, fir-riqab, riqab itu bentuk jamak dari kata raqabah. Dan yang dimaksud di sini adalah al-abdul muslim awil amatu yushtara min maliz zakah wa yu'taku ay yakuna aw yakuna mukataban fayu'ta min az-zakah ma yusaddidu bihi nujuma kitabatihi. Riqab adalah budak muslim, baik laki maupun perempuan, yang dia dibeli dari harta zakat untuk dimerdekakan. Atau dia adalah budak mukatab. Kemudian dia dikasih zakat untuk mencicil, untuk membantu cicilan mukatabnya. Sehingga dia bisa merdeka. Dan ketika dia sudah merdeka, maka dia bisa bermuamalah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan menjadi salah satu di antara anggota masyarakat. Dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala alal wajhil akmal dengan cara yang lebih sempurna. Demikian pula al-asir al-muslim, para tawanan muslim, dia bisa dibebaskan dari para musuh min mali zakah, dari harta zakat. Sebelumnya, budak ada banyak macam. Belum konek? Alhamdulillah. Budak ada banyak macam, ya. Ada budak yang masih berstatus sebagai budak resmi atau budak yang tidak ada keterikatan dengan akad apapun. Yang ini ya, secara umum disebut dengan rikob. Dan ini bentuk jamak dari kata rokobah. Satu budak namanya rokobah. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menyebut kata rokobah dalam Al-Quran, yaitu membebaskan budak rokobah muslimah, rokobah yang muslim, budak yang muslim. Yang kedua ada budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila budak itu mampu membayar senilai tertentu. Akadnya disebut dengan akad kitabah. Akadnya disebut dengan akad kitabah. Budaknya disebut budak mukatab. Dan Allah sarankan hal ini dalam Al-Quran, agar orang-orang yang punya budak, dan dia memandang bahwasanya budaknya ini punya potensi untuk bayar, Allah perintahkan agar dilakukan akad kitabah. Fa in alimtum fihim khairan akatibuhum. Kalau kalian melihat bahwasanya budak-budak kalian itu punya harta, fakatibuhum, maka lakukanlah akad kitabah. Kemudian ada budak yang dijanjikan merdeka apabila tuannya meninggal dunia, sehingga dia tidak diwariskan. Ini disebut dengan budak mudabbar. Disebut dengan budak mudabbar. Kalau saya mati, kamu merdeka. Budak seperti itu disebut budak mudabbar. Kemudian ada budak yang sudah budak wanita yang melakukan hubungan badan dengan tuannya, lalu dia melahirkan anak. Maka budak semacam ini, jika tuannya mati, dia merdeka. Budak seperti ini disebut dengan ummul walad. Baik. Ini beberapa macam budak yang diatur dalam kajian fikih. Selanjutnya, untuk firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya zakat bisa digunakan wa fir riqab. Apa yang dimaksud dengan fir riqab di sini? Apakah semua budak ataukah budak dengan kriteria tertentu saja? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wa fir riqab ini hanya berlaku untuk mukatab saja. Hanya berlaku untuk mukatab, selain mukatab tidak berlaku. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah. Dan pendapat Syafi'iyah, serta salah satu riwayat dalam mazhab Hambali. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan wafir riqab di sini adalah i'taku riqabil akir ariqa'il muslimin, membebaskan para budak-budak muslim yang berada, atau tawanan-tawanan muslim yang berada di tangan orang kafir. Dan ini pendapat mazhab Malikiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan ar-riqab di sini adalah al-mukatabun wa i'taku riqab minal muslimin. Dia adalah al-mukatabun, para budak mukatab, dan untuk membebaskan budak-budak di kalangan kaum muslimin. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang resmi dalam mazhab Hambali dan yang dirojihkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, penulis kitab Al-Amwal yang sering kita singgung. Tayyib. Dan pendapat yang ketiga inilah yang insyaAllah lebih kuat. Sehingga zakat untuk budak itu ada dua penggunaannya. Yang pertama, membantu cicilan mukatab. Yang kedua adalah membeli budak untuk dibebaskan. Sehingga digunakan untuk i'taku riqabil muslimin. Untuk membebaskan budaknya kaum muslimin. Dan penerapan kontemporer di masa sekarang, para ulama menggunakan zakat yang kaitannya dengan jatah budak ini untuk membebaskan tawanan, orang muslim yang ditawan oleh musuhnya. Misalnya di beberapa daerah yang masih konflik seperti di Palestina, ada muslim yang ditawan oleh orang Yahudi, atau di Suriah ada muslim yang ditawan oleh orang Syiah misalnya, atau di Irak. Bolehkah zakat itu digunakan untuk membebaskan tawanan-tawanan semacam ini? Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Karena itu bisa dijadikan sebagai sebagai kegiatan unit sosial, dan pos zakat untuk itu bisa diambilkan dari jatah untuk para budak. Tayyib. Selanjutnya kita beralih ke al-gharimin. Gharimin. Siapakah gharimin? Dalam fikih muyassar disebutkan, al-gharimun jam'u gharim, wa huwa al-madinu alladhi tahammala daynan fi ghairi ma'siyatillah, sawa'un li nafsihi aw fi amrin mubahin, aw li ghairihi ka islahi dhatil bain. Yang dimaksud dengan gharimun, orang yang terlilit utang, adalah orang yang punya utang fi ghairi maksiatillah, untuk selain kegiatan maksiat kepada Allah. Sehingga kita berikan catatan, al-gharimun adalah utang, batasan pertama, utang untuk selain maksiat. Utang untuk selain maksiat. Kalau dia maksiat, maka tidak boleh ditutupi dari zakat. Misalnya Pak, utang judi. Atau utang karena banyak minum khamer. Dia beli khamer, enggak mampu bayar. Termasuk juga utang karena misalnya narkoba. Atau utang-utang yang lainnya. Kalau utang riba masuk enggak? Utang riba itu untuk utang untuk kepentingan pribadi. Ya. Meskipun dia lakukan dengan cara maksiat. Bukan tujuannya maksiat. Sehingga kalau ada orang yang utang bank, dia punya beban utang untuk kepentingan pribadi, caranya salah, meskipun dana utangnya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya mubah. Kemudian yang kedua, penggunaan utangnya, sawa'un nafsihi fi amrin mubah, untuk kepentingan pribadinya dalam urusan yang mubah, atau untuk kepentingan orang lain, seperti islahu dhatil bain. Jadi kepentingannya, kepentingan utang, ada yang untuk pribadi. Misalnya utang untuk beli mobil, atau utang untuk beli motor, atau utang untuk kepentingan yang paling pokok bagi pribadinya untuk biaya pengobatan, pendidikan, dan seterusnya. Yang kedua, termasuk juga utang dagang. Ya. Utang dagang itu pribadi, sehingga dagangannya bangkrut, karena dia punya utang yang banyak, maka itu utang kepentingan pribadi. Yang kedua adalah utang untuk kepentingan orang lain. Ini seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwa gharimin ada yang tujuannya untuk islahu dhatil bain. Memperbaiki orang yang sedang sengketa. Memperbaiki orang yang sedang sengketa. Islahu dhatil bain. Tayyib. Dan orang ini berhak mendapatkan zakat. Yang kedua ini berhak dapat zakat. Meskipun bisa jadi dia adalah orang yang kaya. Selanjutnya. Penulis menyebutkan, fahadha yu'ta minaz zakati ma yusaddidu bihi dainah. Orang seperti ini diberi zakat untuk menutupi utangnya. Wal gharim lil islahi bainan nas yu'ta minaz zakah wa in kana ghaniyan. Orang yang punya utang dalam rangka untuk memperbaiki sengketa, maka dia diberi zakat wa in kana ghaniyan, meskipun dia orang kaya. Baik. Insyaallah cukup jelas. Namun gharim ini diberi, yang kepentingan pribadi ini diberi, jika dia dalam kondisi tidak mampu untuk bayar. Tapi kalau dia masih mampu untuk bayar, maka kita minta kepada dia untuk bayar secara mandiri. Misalnya Bapak, dia punya kendaraan atau punya properti yang bisa dijual, tidak produktif. Maka dia jual dulu properti itu dan dia gunakan untuk bayar utangnya. Intinya diupayakan sebisa mungkin agar dia tidak bergantung kepada orang lain selama masih memungkinkan untuk diselesaikan sendiri. Itu teori dalam masalah gharimin. Selanjutnya, apakah gharimin itu harus zakat itu diserahkan ke gharimin ataukah boleh langsung digunakan untuk menutupi kebutuhan utangnya sehingga diserahkan kepada orang yang memberi utang. Ya. Misalnya A utang kepada B. Lalu A enggak bisa bayar sehingga tidak ada peluang bagi A untuk bayar ke B. Dilihat dari kondisi fisiknya yang sudah sakit-sakitan. Kemudian yang bersangkutan duitnya sudah habis semuanya. Mau melakukan usaha apa juga kayaknya masih ragu. Ya. Bolehkah orang semacam ini dibantu utangnya dari zakat dengan cara langsung diberikan kepada B? Ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya, atau beliau mengatakan, wahal yajuzu an nadhhaba ila ad-da'in wa nu'tihi ma lahu duna 'ilmil madin. Bolehkah zakat itu kita langsung serahkan ke orang yang memberi utang? Kita berikan hartanya, kita kembalikan utangnya duna 'ilmil madin, tanpa harus memberitahu kepada orang yang punya utang. Al-jawab, jawaban yang boleh sampaikan, na'am, yajuz. Hukumnya boleh. Li'anna hadha dakhilun fi qawlihi ta'ala wa fir riqab. Karena yang semacam ini masuk bagian dari firman Allah Ta'ala wa fir riqab. Zakat itu boleh digunakan untuk pembebasan ar-riqab, pembebasan budak. Fahuwa majrurun bifi. Majrurun bifi. Dia menggunakan kata depan fi. Dan gharimin itu digandengkan dengan rikob. Wafir rikob wal gharimin. Gharimin digandengkan dengan kata ar-rikob. Wal ma'tufu ala ma jurra biharfin yuqaddaru lahu dhalikal harf. Dan yang digandengkan dengan kata yang majrur dengan satu huruf tertentu, maka dia disamakan sebagaimana orang yang sebagaimana pihak yang dikasih huruf jar tadi. Maksudnya begini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fir riqab." Wa fi ar-riqab. Wa fir riqab wal gharimin. Baik. Untuk pembebasan budak dan orang-orang yang punya utang. Kata ar-riqab majrur dengan huruf jar fi, yang itu menunjukkan makna penggunaan. Kata Imam Ibnu Utsaimin, kata al-gharimin karena dia ma'tuf, dia disambungkan dengan huruf wa, disambungkan dengan huruf wa yang artinya dan. Dan sebelumnya, kata sebelumnya menggunakan huruf jar fi, maka gharimin ini disamakan dengan ar-riqab statusnya. Al-gharimin statusnya disamakan dengan ar-riqab. Baik. Sehingga al-gharimin ya, juga sifatnya penggunaan, bukan kepemilikan. Penggunaan sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Lalu beliau mengatakan, yuqaddaru fatakdir wafil gharimin. Sehingga kita bisa asumsikan wafil gharimin. Wafi dan fi ini la tadullu ala tamlik, tidak menunjukkan kepemilikan. Sehingga tidak harus diserahkan kepada al-gharimin. Fayajuzu an nadfa'aha liman yatlubuhu. Maka kita boleh menyerahkannya kepada orang yang nagih utang. Putus? Koneksinya putus ya. Tay, bisa? Coba. Baik, saya bacakan kesimpulannya di sini. Imam Ibn Utsaimin dan juga ini pernah difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa al-gharimin, untuk gharimin utang itu boleh langsung diserahkan kepada orang yang memberi utang. Sehingga utangnya langsung dilunasi tanpa harus melalui orang yang berutang. Tayyib. Kemudian ada satu permasalahan, bolehkah utang itu digunakan untuk atau zakat itu digunakan untuk menutupi utang mayit? Bolehkah zakat itu digunakan untuk menutupi utang mayit? Syekhul Islam Ibn Taimiyah membolehkan hal ini dan dengan alasan yang sama bahwasanya al-gharimin itu utang tidak harus bentuknya kepemilikan sehingga boleh utang itu langsung diberikan kepada orang yang memberi utang dan itu mungkin untuk dilakukan bagi mayit. Sehingga kalau ada orang yang punya utang, maka nanti orang ini meskipun dia sudah meninggal dunia, utangnya bisa dilunasi dari zakat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Coba kita screen mirroring. Belum bisa ya. Wifi-nya MIPS. Baru muncul, siap. Alhamdulillah. Nah. Baik, jadi kesimpulannya tadi, jika si A utang B, maka zakat, ya. Zakat bisa langsung diserahkan ke B untuk menutupi utangnya si A. Mayit juga sama. Misalnya ada orang yang meninggal dunia, ya. Mayit dia punya utang dari B, maka zakat juga bisa langsung disalurkan ke B untuk menutupi utang mayit. Sehingga tidak harus ya, diserahkan dulu ke keluarganya mayit karena sifatnya bukan tamlik tapi sifatnya sesuai kebutuhan, penggunaan dana itu sesuai kebutuhan sehingga bisa langsung disalurkan kepada orang yang memberi utang. Berikutnya kita akan membahas tentang fi sabilillah. Dalam fikih muyassar disebutkan wa fi sabilillah al muradu bihi al-ghuzatu fi sabilillah. Yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah al-ghuzat, para tentara perang. Al-mutawwa'un, yang dia secara sukarela. Alladzina laisa lahum ratib fi baitil mal, yang dia tidak digaji oleh negara. Tapi kalau tentara itu digaji oleh negara, dia tidak dikasih zakat. Karena dia sudah dikasih ratib, sudah dikasih gaji bulanan oleh negara. Sementara orang-orang yang ikut berperang, tapi dia volunteer, dan tidak mendapatkan gaji al-mutawwa'un, maka orang semacam ini boleh diberi zakat. Meskipun bisa jadi dia adalah orang yang kaya. Sehingga dari sini kita bisa memahami, bahwa penulis menyebutkan fisabilillah itu hanya terbatas untuk para pasukan perang, al-ghuzat. Sementara yang lain tidak disebutkan. Dan disebutkan dalam fikih nawaziluz zakah, bahwa ulama berbeda pendapat. Ulama beda pendapat mengenai makna fisabilillah, ada 5 pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan masrif fisabilillah adalah al-ghazwu, kegiatan perangnya. Sehingga bisa dipakai untuk beli senjata, untuk perlengkapan-perlengkapan perang yang lain. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf di kalangan Hanafiyah. Kemudian pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dalam mazhab Hambali. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. Kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan masrif fisabilillah adalah al-ghazwu, peperangan, dan pelaksanaan haji dan umrah. Sehingga orang yang mau berangkat haji dan umrah, dia boleh didanai dari zakat. Dan ini pendapat Muhammad bin Hasan dari ulama Hanafiyah dan pendapat para ulama mazhab Hambali. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan fisabilillah adalah semua kegiatan ibadah dan ketaatan. Jami'ul qurabi wa ta'at, semua kegiatan ibadah dan ketaatan. Wa huwa mansubun li ba'dil ulama, dan ini merupakan pendapat yang dinisbahkan kepada sebagian fuqaha. Di catatan kaki nomor 3, Al-Qaffal menyebutkan hal itu. Waqad azahul Qaffal, Qaffal nama ulama ya. Menyebutkan hal itu, bahwasanya ini merupakan pendapat sebagian ulama, tapi Al-Qaffal tidak menyebutkan nama-namanya. Siapa saja mereka. Cuman kata Al-Qaffal, sebagian ulama mengatakan makna fisabilillah itu mencakup semua bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Wa qala bihi katsirun minal mu'asirin. Dan pendapat ini juga yang diambil oleh banyak dari kalangan ulama mu'asirin, ulama kontemporer. Disebutkan dalam Qarar Majma' Fikih Islami dalam daurah, ya, dalam konferensi yang ke-8, Mayali, salah satunya sebagai berikut. Pendapat yang kedua, bahwasanya fisabilillah itu mencakup umum untuk semua kegiatan sosial. Wal marafiqul ammah, dan kegiatan masyarakat sosial. Wa hadza qawlu qillatin minal mutaqaddimin, dan ini merupakan pendapat ulama di masa silam. Pendapat sebagian kecil ulama di masa silam, illah sebagian kecil ulama di masa silam. Wa qadir tadahu, dan disetujui waqtarahu katsirun minal mutaakhirin. Disetujui oleh banyak ulama mutaakhirin, ulama belakangan. Sehingga kalau kita mengambil pendapat yang ketiga ini, maka semua proyek sosial, sosial keagamaan, bisa diambilkan dari zakat untuk pos fisabilillah. Kemudian pendapat yang keempat, al-murad bidzalika al-masalihul 'amma, yang dimaksud dengan fisabilillah adalah kegiatan maslahat umum, kan termasuk untuk kegiatan fasos ya, proyek fasos. Dan ini pendapat sebagian mu'asirin, pendapat sebagian ulama kontemporer. Siapakah mereka? Wa mimman qala bi, di antara yang berpendapat ini adalah Muhammad Rashid Ridha dan Syekh Mahmud Shaltut, salah satu ulama Al-Azhar. Kemudian yang kelima adalah al-murad, yang dimaksud dengan fisabilillah adalah jihad dalam makna umum. Jihad dalam makna umum itu mencakup jihad dengan tangan, harta, dan lisan. Sehingga tercakup di situ adalah perang fisabilillah, kemudian berdakwah di jalan Allah. Dan ini wa huwa ma sadara bihi qarul majma' fikih Islami, dan ini merupakan keputusan majma' fikih Islami, ya. Di footnote pada konferensi yang diselenggarakan di Mekah. Kemudian, dan nadwah al-ula liqadaya az-zaka al-mu'asirah. dan pertemuan yang pertama yang diselenggarakan oleh An-Nadwa liqadaya zakah al-mu'asirah, oleh konferensi yang membahas zakat-zakat kontemporer. Dan ini kantornya berada di Kuwait. Ya, qadaya zakah mu'asirah ini kantornya ada di Kuwait. Tayyib. Kesimpulannya, ulama khilaf terkait masalah fisabilillah, dan penulis kitab Nawazilu Zakah, Syekh Abdullah Al-Ghufaili, beliau merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa fisabilillah itu mencakup semua bentuk zakat, semua bentuk apa jihad, baik jihad yang bentuknya qital, perang, maupun jihad-jihad yang lain seperti jihad dakwah. Dan turunan dari hal ini, adalah bolehnya penggunaan harta zakat untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung dakwah. Seperti diantaranya adalah membangun kantor dakwah dan bimbingan masyarakat yang tujuannya dalam rangka untuk mengembangkan dakwah Islam. Sehingga termasuk gaji para karyawan itu boleh diambilkan dari zakat. Yang kedua, mencetak kitab-kitab dan menyebarkan kitab-kitab yang bermanfaat dalam rangka untuk menyebarkan ilmu syar'i dan dakwah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah menyebarkan kaset-kaset atau rekaman-rekaman yang semakna dengan itu. Yang ketiga, mendukung halaqah tahfidzul ilmi, tahfidzul Quran, termasuk pendanaannya, sehingga bisa digunakan untuk melestarikan hafalan Quran di tengah masyarakat. Bahkan ini termasuk min a'dhami abwabil jihad, termasuk di antara bentuk jihad yang paling mulia. Ya. Karena pertama kali ayat jihad itu turun dalam Al-Quran adalah al-jihadu bil-Quran. Jihad dengan Al-Quran. Dengan cara menyampaikan Al-Quran itu kepada masyarakat. Mahukum Al-Quran. Maka adalah kita galakkan kegiatan-kegiatan tahfid dan bisa didanai dengan menggunakan dana zakat. Kemudian bahkan di sini penulis menyebutkan, Dr. Abdullah Al-Ghufaili menyebutkan, termasuk di antaranya adalah mendanai situs-situs Islam di internet yang tujuannya dalam rangka untuk menyebarkan kebenaran, memberikan hidayah kepada makhluk dan seterusnya. Termasuk juga ta'sisul qanawatil fadhaiyah, membangun channel-channel televisi Islam dalam rangka untuk menyebarkan dakwah. Dan seterusnya, intinya semua yang di situ mendukung kegiatan dakwah boleh diambilkan dari dana zakat. Nabi SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah untuk mendakwai kaum musyrikin, melawan kaum musyrikin, baik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, maupun dengan lisan kalian. Dan ini yang dirajihkan oleh beliau, bahwasanya zakat itu mencakup umum untuk semua kegiatan jihad. Dan jihad di sini maknanya adalah jihad bima'nal am, yaitu mencakup semua bentuk jihad, baik jihad dengan tangan, dengan lisan, maupun jihad dengan harta. Wallahu a'lam. Dan ini merupakan keputusan majma' fikih Islami. Insyaallah pendapat yang kelima inilah yang kita jadikan sebagai landasan. Karena itu, bolehkah zakat kita berikan kepada para thalibul ilmi? Jawabannya diperbolehkan jika dia hanya belajar ilmu syar'i saja. Tapi kalau dia belajar ilmu umum, misalnya mahasiswa UGM, belajar teknik nuklir, atau di fakultas yang lain, dia tidak belajar ilmu agama, maka tidak boleh diambilkan dari zakat. Tapi kalau belajar ilmu agama, berarti itu bagian dari nusratuddin, membela agama, sehingga dia boleh didanai dari zakat. Saya mendapatkan sebuah cerita dari salah satu guru saya, Al-Ustadz Abdus Salam. Beliau pernah menyampaikan, datang seorang dosen masuk kelas ketika di Madinah ya. Wallahu a'lam itu tahun berapa, karena Ustaz Abdus Salam termasuk angkatan lama. Kemudian sebelum dosen itu mengajar, dosen itu mengumumkan, siapa di antara kalian yang ahlul bait, angkat tangan. Ada salah satu yang angkat tangan. Ahlul bait? Nah, ahlul bait. Lalu setelah beliau mengetahui ada salah satu di antara mahasiswanya yang ahlul bait, sang dosen mengeluarkan sekepok duit. Ini zakat. Dia perintahkan salah satu mahasiswanya, bagikan rata ke seluruh temanmu selain ahlul bait. Karena ahlul bait tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Tayyib. Walhamdulillah. Berikutnya adalah Ibnu Sabil. Siapakah Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah musafir yang dia jauh dari daerah asalnya. Alladhi yahtaju ila malin, yang butuh harta. Liwasila safar ila baladihi, agar dia bisa melanjutkan perjalanan pulang. Idza lam yajid man yuqriduhu, apabila tidak ada orang yang menghutanginya. Maka dia berhak dapat zakat. Dan ini cukup banyak di negara kita ya, kadang ada orang yang dia safar kehabisan bekal. Cuman sangat disayangkan ternyata disalahgunakan oleh sebagian orang. Jadi modus untuk apa? Dapat duit untuk nipu. Dan saya pernah tertipu seperti itu. Dia bersama anaknya, ngakunya gak bisa pulang dari daerah Jawa Tengah ya. Lalu kita kumpulkan dana untuk nyumbang dia. Ternyata di kesempatan lain saya menemukan orang itu. Ya. Dan ini termasuk di antara modus, maka perlu dihati-hati. Dan karena praktek seperti inilah, kadang ada orang yang sebenarnya membutuhkan, akhirnya dia gak dikasih. Karena dikhawatirkan dia penipu, disebabkan karena ulahnya para penipu. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk kajian fikih zakat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman yang baik tentang ini dan semangat untuk selalu memperhatikan kewajiban kita, baik terkait fisik kita maupun terkait harta kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 74410499999, atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082-123-45-7441. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ustadz, saya menghutangi seseorang, tapi sekarang orang itu kesusahan untuk melunasinya. Bolehkah saya gunakan zakat mal saya untuk melunasi hutang orang itu kepada saya? Bagaimana akadnya, Ustadz? Baik. Ini penting sekali karena banyak orang yang keliru dalam penerapannya. A, memberi utang kepada B. A, memberi utang kepada B. Lalu B ini tidak mampu untuk bayar dalam kurun waktu yang lama. B tidak mampu. Tidak mampu bayar. Baik. dan A punya uang zakat. Bolehkah utangnya B ini diputihkan sehingga A tidak perlu bayar zakat? Misalnya utang B nilainya 2,5 juta. Misal ya. Kemudian uangnya A yang wajib dizakati, uang A yang wajib dizakati ini 100 juta. 100 juta zakat 2,5%. Berapa? 2,5 juta. Ini sama nominalnya dengan utangnya B ke A. Bolehkah kemudian A mengatakan kepada B, wahai B, utangmu sudah saya anggap lunas. Dengan maksud oleh A adalah dia tidak perlu mengeluarkan 2,5 juta. Ulama sepakat seperti ini batal, tidak sah sebagai zakat. Karena zakat itu Allah firmankan dalam Al-Quran, wa yu'tunaz zakah. Dan mereka memberi zakat, mengeluarkan. Sehingga harus ada makna ikhraj, mengeluarkan. Artinya harus ada harta yang kita miliki, kita keluarkan dulu. Sehingga kalau harta itu ngendap saja, lalu kita bilang kepada orang-orang yang punya utang, utangmu lunas, utangmu lunas, utangmu lunas. Lu kok bisa, Pak? Dari dana zakat. Zakat saya tidak saya keluarkan, saya pakai untuk, saya anggap sebagai pelunasan utang kalian. Ulama sepakat seperti ini enggak boleh. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam, kemudian juga ditegaskan oleh beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Abdullah Al-Jibrin, kemudian fatwa ulama yang lainnya. Mereka mengatakan seperti ini dilarang. Baik, yang boleh bagaimana? Yang boleh, si A, dia menyerahkan 2,5 juta itu kepada B. 2,5 juta. Nah, selanjutnya, si B kalau mau mengembalikan itu ke si A, baik seluruhnya maupun sebagian, boleh. Tapi kalau ditahan dulu, kemudian nanti dianggap utangnya lunas, tidak boleh. Sehingga yang bisa dilakukan adalah A ngasih kepada B nilai zakatnya dengan status B sebagai orang miskin dan tidak ada syarat apapun. Saya kasih zakat ya, tapi syaratnya nanti kau bayar utang saya. Kalau ada syarat seperti itu dan B sepakat, enggak boleh. Berarti dia memanfaatkan utangnya sendiri. Dia memanfaatkan zakatnya sendiri. Si A memanfaatkan zakatnya sendiri. Tapi kalau tidak ada kesepakatan demikian, B dikasih 2,5, lalu dengan sukarela dia mengeluarkan zakat, melunasi utangnya, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah niat zakat mal bisa sekalian saat kita melakukan sedekah? Dan penghasilan kami tidak tercatat karena administrasi yang kurang tertib. Bagaimana cara kami menghitung zakat mal, Ustaz? Penghasilan kami tidak tercatat. Saya kira tidak perlu mencatat penghasilan ya. Zakat itu bukan penghasilan, tapi tabungan. Sehingga keluar masuk duit selama rentang haul itu tidak perlu Anda catat. Anda tidak perlu membuat pembukuan. Uang masuk, uang keluar, nggak perlu seperti itu. Tapi yang cukup Anda lakukan adalah lihat tabungan di akhir masa haul. Sehingga yang perlu Anda perhatikan cuma satu. Ya. Kapan Anda memiliki harta senilai satu haul? Senilai satu nisab. Ya, misalnya ini kurva zakat ya. Ini adalah nisab. Ini batas nisab. Saya ulang, ini batas nisab. Batas nisab sekarang berapa, Pak? Kurang lebih 7,8 juta. Batas nisabnya. Orang punya harta, itu kan mengalami kenaikan-kenaikan, begitu kan? Kemudian saldonya melebihi nisab. Nah, ketika Anda punya harta, saldonya pas di titik nisab atau melebihi nisab, ini ada di bulan apa? Misalnya di bulan Syawal. Baik. Berarti setiap Syawal Anda cek saldo. Jika saldo Anda masih di atas nisab atau nisab ke atas, maka Anda berkewajiban untuk bayar zakat. Selama rentang ini kan uang keluar masuk ya, mengalami fluktuasi enggak karuan, biarkan aja. Tidak perlu ada pembukuan, pembukuan saya enggak punya pembukuan yang rapi, bahkan pembukuannya amburadul. Enggak masalah. Yang jelas pokoknya Syawal tahun depan nih pas Syawal tahun depan cek saldo, oh ternyata masih di atas nisab, bayar zakat. Setelah itu hartanya mengalami fluktuasi lagi, naik turun, kadang di bawah nisab, kadang di atas nisab. Nanti Syawal tahun depan lagi cek saldo, oh sudah di atas nisab, bayar zakat. Dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ustaz tadi disebutkan kriteria gharim tidak mampu membayar hutang. Apakah gharim juga termasuk kategori fakir miskin? Gharim bisa jadi dia kaya. Ya. Tapi dia punya utang dan apa? Dia punya pendapatan misalnya. Ada orang punya pendapatan per bulan berapa? 5 juta. Cukup untuk anak dan istrinya. Tapi dia punya utang 100 juta. Andai kan dia enggak punya utang, orang ini cukup. 5 juta itu, 5 juta tinggal di Jakarta. Anak 5. Cukup ya? Masih cukup insya Allah. Anggaplah masih cukup. Sehingga pendapatan dia per bulan memang enggak ada yang ditabung. Paling nabung cuma 300, 400. Sisanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan gaji 5 juta. Tapi dia punya utang 100 juta. Nah, karena dia punya utang 100 juta itu, dia dapat zakat bukan dengan status fakir miskin, tapi dengan status gharim. Nah, sehingga yang seperti ini berhak untuk dapat zakat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Semarang, Ustaz. Tafadhal. Mau tanya terkait tentang zakat mal, Ustaz. Silakan, Bapak. Ya. Jadi di 2011 lalu ibu mertua Ana meninggal dunia. Kemudian meninggalkan beberapa perhiasan, ambil kata mungkin 100 gram. Kemudian dari bapak mertua Ana itu hanya menitipkan perhiasan itu ke istri Ana. Kemudian beberapa tahun menikah dengan Ana, dan di tahun 2020 di bulan Ramadan yang lalu kami tidak sengaja menemukan perhiasan tersebut. Karena memang dari 2011 sampai 2020 itu kami tidak lupalah terkait perhiasan tersebut. Yang mau saya tanyakan terkait zakat malnya, Ustadz, bagaimana statusnya dari 2011 sampai 2020 tersebut? Apakah saya juga harus membayar zakat malnya atau bagaimana, Ustadz? Baik. Tayyib. Cukup Bapak ya. Sudah Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Perhiasan 100 gram, apakah ini wajib dizakati? Karena status harta itu, perhiasan ini adalah titipan sehingga bukan milik istri Anda tapi milik bapak mertua ya. Dititipi oleh bapak mertua untuk menjaga 100 gram ini. Bagaimana cara perhitungan zakatnya? Pertama, Anda perlu merinci dulu 100 gram ini berapa karat. Karena kan tidak digabungkan dengan tabungan Anda. Tapi zakatnya disendirikan. Sehingga perlu dilihat ini berapa karat. Oh, dari 100 gram itu beda-beda. Ya, misalnya, saya buat permisalan ya. Ada yang 18 karat. yang 18 karat itu misalnya 50 gram. Ada yang 16 karat. Yang 16 karat misalnya 30 gram. Ada yang 12 karat. Ya. Ini emas yang paling bawah misalnya. Yang 12 karat ini sisanya 20 gram. Sudah? Anda hitung dulu dengan cara seperti ini. Karena biasanya perhiasan itu tidak sebagaimana emas batangan. Kalau batangan kan 99,9%, hampir 24 karat. Kalau yang perhiasan biasanya karena bentuknya alloy, jadi logam-logam yang lain ditambahkan untuk memperkuat struktur perhiasan itu sehingga tidak mudah, tidak getas, tidak mudah patah, dan seterusnya. Maka biasanya dia lebih rendah. Nah, cara ngitungnya dulu sudah pernah kita sampaikan, 18 per 24 kali 50. Berapa? Ini juga sama, 16 per 24 kali 30. Ini 12 per 24 kali 20. Kalau ini 10 gram. Ini jadi berapa ini? 18 per 24 kali 50? 37,5. Yang bawahnya 16 per 24 kali 30? 20 gram. Nah, sekarang ini di total. 30 berarti 67,5. Anda bisa perhatikan, asalnya 100 gram, tapi ketika dikonversi ke 24 karat, dia di bawah nisab. 67,5 gram. Dan ini di bawah nisab. Sehingga tidak wajib dizakati. Makanya perlu dilihat dulu ini ya. Tapi anggap misalnya, 100 gram ini semuanya bagus. Sehingga nilainya semuanya di atas 20 karat. Ini ada yang 22, ini juga, ini 20, ini 22. Berarti dua-duanya ada 70 gram. Yang intinya dia di atas nisab. Kalau dia di atas nisab, maka dizakati 2,5% per tahun. Dan ketika tidak ditemukan, tetap harus dizakati. Berarti di sini bayar zakatnya sampai 9 tahun. Sehingga 2,5% kali sekian gram itu, kali sekian gram, nanti kan mengalami penurunan ya. Tapi kalau Anda bayar zakatnya pakai duit, bukan pakai emas, maka emas ini kan tidak turun, utuh saja. Sehingga kali 100 gram, misalnya utuh 100 gram, kali 9. Tetap wajib dibayarkan zakatnya selama 9 tahun. Wallahu'alam. Ustadz Afan tadi disebutkan nisab 7,8 juta. Bukan seharusnya nisabnya 85 gram emas. Betul sekali, 85 gram emas. Kalau kita kalikan sekarang berapa? 85 gram kalikan 800. 800 ribu. 68. Oh, bukan 78 ya. Berarti bukan 7,8 yang tepat. 68. Saya mau nyebutnya 78. Salah tanya. 68 juta. Jadi enggak sampai 80 juta, tapi hanya 68 juta. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Maaf Ustadz, boleh nanya? Silahkan. Ini kalau misalkan kita punya kebun sawit, itu perhitung dipanen sebulan dua kali. Nah, itu nanti termasuk zakat pertanian, apa zakat pendapatan, atau nanti dihitung setelah haus satu tahun Ustadz? Baik, pertanyaan ini sudah pernah masuk Ibu. Oh iya, ya, nah, belum dijawab. Barakallahu fikum. Cukup? Baik. Dan saya tidak mengetahui apakah sawit itu masuk dalam kategori zakat pertanian ataukah tidak. Karena dia bukan termasuk bahan makanan pokok, tapi dia bahan baku untuk pembuatan minyak. Dan beda kalau bahan makanan pokok itu bisa langsung dikonsumsi, ya, seperti beras, gandum, jagung, kurma, dan seterusnya. Dan kami tidak tahu, wallahu alam, kita juga belum mendapatkan fatwa tentang itu. Sebagai langkah awal, silakan disimpan dulu, dan nanti Anda bayar zakatnya dalam bentuk uang yang didapatkan, bukan dalam bentuk zakat sawit. Sehingga uangnya dapat berapa? Jika di atas nisab, maka dibayarkan 2,5%. Wallahu a'lam. Ustadz, sebaiknya membayar zakat kepada panitia ambil zakat atau disalurkan sendiri, Ustadz? Mana yang lebih baik ketika membayar zakat? Ke panitia ataukah disalurkan sendiri? Mempertimbangkan maslahat dan mandorot. Kalau sekiranya di sebuah kampung, masyarakat melihat Anda sebagai orang yang kaya, dan ada panitia khusus yang menampung zakat, kalau Anda tidak bayar zakat melalui panitia, nanti digerenengi, dirasani, jadi bahan gunjingan. Maka sebaiknya Anda bayar zakat melalui panitia. Namun kalau misalnya Anda mau bayar zakat ke kerabat, jangan ke panitia. Nanti kalau ke panitia, tidak, zakat itu tidak tersalurkan ke kerabat Anda. Sehingga jika Anda bayar zakat ke kerabat, silahkan bayarkan sendiri. Insya Allah, pahalanya ganda, zakat plus silaturahmi. Kalau Anda bayar zakatnya ke fakir miskin tetangga, Anda bisa lakukan sendiri, tidak harus melalui panitia. Sehingga mereka yang miskin punya hubungan baik dengan Anda, karena Anda juga memberikan sesuatu ke mereka. Tapi kalau Anda kerepotan, karena tidak punya waktu untuk bagi, Anda bisa berikan kepada panitia. Intinya, mana yang lebih maslahat itu yang digunakan. Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Anda bisa cari posisi yang sinyalnya bagus. Iya. Baik, suaranya bisa agak dikeraskan. Oh iya, Ustaz. Ini Ustaz, kan melakukan kredit di jadi teman melakukan ijarah. Bisa diulang, mohon maaf. Ini Ustaz, kan ada teman melakukan ijarah. Ada teman kredit? Iya, bukan Ustaz. Suaranya putus. Halo, yes. Kakak saya itu nggak serak. Baik. Wallahualam, kami belum bisa menangkap suara Anda dengan baik. Mungkin Ibu bisa tuliskan di WA biar nanti bisa dibacakan oleh kru, ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau zakat saya berikan kepada kakak saya yang terlilit hutang riba, boleh enggak Ustaz? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah diperbolehkan. Di posisi beliau sebagai gharimin, sehingga tidak masalah ketika zakat itu diberikan ke kakak Anda, dan kakak Anda bukan termasuk orang yang wajib Anda nafkahi. Wallahu alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat, dan insya Allah untuk kajian selanjutnya kita akan melakukan bedah buku tafsir sholat, dan alhamdulillah karena bukunya sudah ready, sehingga memungkinkan untuk kita bedah.